الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata al-allamah al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala: As-salatu fin-ni'ali wal-amru biha. Salat dengan mengenakan sendal. An-na'al. An-ni'al jama' dari an-na'lu, yaitu sendal. Dan sesuatu disebut sendal apabila ia dikenakan di bawah mata kaki. Apabila sesuatu yang dikenakan di kaki hingga menutupi mata kaki atau di atas mata kaki, maka itu disebut khuf. Disebut al-khuf. Adapun jika dia berada di bawah mata kaki, maka dia termasuk na'al, sendal, termasuk yang disebut sepatu sendal, atau mungkin ada jenis sepatu yang ukurannya di bawah mata kaki, maka itu termasuk an-na'al. Kata beliau, as-salatu fin-ni'al, salat dengan mengenakan sendal. Namun yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat mengerjakan salat dengan mengenakan sendal tidak terkhusus pada an-ni'al. Tidak terkhusus pada sendal. Sepatu juga termasuk. Sepatu juga termasuk, yakni mengenakan alas kaki. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan disebutkan oleh beliau, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Mereka-mereka itu orang-orang Yahudi, mereka apabila melakukan ibadah mereka tidak mengenakan sendal dan tidak pula mengenakan khuf. As-salatu fi ni'ali wal amru biha. Salat dengan mengenakan an-ni'al, sendal, dan perintah untuk mengenakannya. Beliau menyebutkan hal ini untuk menerangkan bahwa mengerjakan salat dengan memakai sendal atau sepatu termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis anjuran untuk mengenakannya, namun tidak wajib. Anjuran untuk mengenakannya, sebab Nabi alaihi salatu wasallam kadang mengerjakan salat dengan beralas kaki, memakai sendal, dan terkadang beliau mengerjakan salat tanpa alas kaki. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, was-salatu fin-na'alaini jaizatun la ikhtilafa bainal ulama'i fi dhalik. Salat dengan memakai dua sendal merupakan hal yang diperbolehkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya seseorang memakai sendal, bahkan termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, beliau menyebutkan bab khusus as-salatu fi ni'al, salat dengan mengenakan sendal, bab khusus. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau ditanya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ni'alay, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan kedua sendalnya? Kata beliau, na'am, iya, bahwa beliau melakukan hal tersebut. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal itu. Dan bahkan ditinggalkannya amalan ini oleh kaum muslimin dan tidak ada yang mengamalkannya, tidak ada yang menghidupkannya, menimbulkan kemudaratan, menyebabkan kaum muslimin jahil tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Berkata muhaddithu ad-diyar al-yamaniyah al-allamah Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dan beliau memiliki risalah khusus dalam permasalahan ini, masyru'iyatus salati bin ni'al, disyariatkannya salat dengan mengenakan sendal. Di antara yang beliau sebutkan rahimahullah, kata beliau, min a'zami adrari tarki salati fi ni'al an akthar al-muslimin asbahu jahilin bi hadhihi sunnah. Termasuk di antara kemudaratan terbesar akibat meninggalkan salat dengan mengenakan sendal, bahwa mayoritas kaum muslimin mereka jahil tentang sunnah ini. Wa yarawna anna alladhi yusalli fi na'alayhi qad irtakaba jurman 'aziman. Dan bahkan mereka memandang bahwa orang yang salat dengan mengenakan kedua sendalnya telah melakukan kejahatan yang besar. Wa yastahilluna minhu ma yastahilluna min dhawil jara'imil kubra. Dan mereka menganggap bahwa mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan yang besar. Ini akibat ditinggalkannya sunnah ini. Maka oleh karena itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dengan syarat tidak menimbulkan kemudaratan di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau berdiri dalam salatnya hafiyan. Hafiyan bertelanjang kaki, tanpa alas kaki. Kadang-kadang beliau salat tanpa alas kaki, dan munta'ilan ahyanan, kadang-kadang pula beliau salat dengan memakai sendal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis mutawatir, sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullahu taala. Wa abaha dzalika li ummatihi faqala, dan beliau membolehkan hal itu, yakni salat dengan memakai sendal untuk umatnya. Di mana beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas 'alayhi aw yakhla'huma baina rijlayhi wa la yu'dhi bihima ghayrah." Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaknya dia mengenakan kedua sendalnya, atau dia melepaskan kedua-duanya dan dia letakkan di antara kedua kakinya. Dia letakkan di antara kedua kakinya. Dan jangan sekali-kali dia mengganggu dengan kedua sendal tersebut kepada yang lain dari kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Bazzar, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi. Wa akada alaihim as-salata fihima ahyanan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberi penegasan kepada mereka tentang anjuran untuk salat dengan mengenakan kedua sandal. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaliful yahuda, hendaknya kalian menyelisihi orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena sesungguhnya mereka tidak salat dengan mengenakan sendal-sendal mereka, demikian pula khuf-khuf mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Bizzar. Maka hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak pernah mengerjakan dalam sholat mereka, dalam ibadah mereka, dengan mengenakan sendal atau mengenakan khuf. Maka menyelisihi mereka dengan menghidupkan sunnah ini, mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seseorang kesulitan untuk menghidupkannya ketika dia mengerjakan sholat di masjid, maka dia memungkinkan untuk menghidupkannya pada saat dia mengerjakan sholatul id di lapangan misalnya. Tanah lapang memungkinkan dia memakai sendal. Maka dia menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini muncul satu permasalahan tentang manakah yang lebih afdal, memakai sendal ketika sholat atau tidak memakai sendal. Memakai sendal atau tidak memakai sendal, dua-duanya diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Maka seorang melihat mana yang lebih maslahat, tidak ditinggalkan secara mutlak yang menyebabkan dilupakannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan tidak juga melakukannya pada saat menimbulkan kemudaratan dan mengganggu kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin, jangan sampai kemudian seseorang dia telah mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai sendal, lalu dia dari keliling sana kemari berdagang, tiba waktu salat zuhur dia singgah di sebuah masjid yang masya Allah masjidnya berkarpet bersih dan ber-AC bahkan, sementara sendalnya masya Allah sendal swallow. Nah, habis kesana kemari ya, bisa diyakini banyak debu yang bertumpuk di situ. Lalu kemudian dia masuk. Sekedar memakai sendal saja sudah memberi pandangan yang aneh di hadapan kaum muslimin. Mereka melihat ada apa ini? Ini orang sehat. Ya, mereka tidak mengetahui tentunya. Mereka jahil. Ya. Dan boleh jadi dia akhirnya tidak sholat. Mungkin saja dia ditendang keluar, menimbulkan kemudaratan. Maka seorang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat mana yang maslahat. Barakallahu fikum. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Wa hadha yadullu ala anna 'adatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustamirra as-salatu bina 'alayhi." Maka ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau lakukan adalah salat dengan mengenakan kedua sendalnya. Ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa kalamu aktsaris salaf yadullu ala anna as-salata fi an-na'layn afdal min as-salati hafiyan." Dan pendapat mayoritas para ulama salaf menunjukkan bahwa salat dengan mengenakan kedua sendal itu lebih afdal daripada salat dengan bertelanjang kaki. Wa qad ankara Ibnu Mas'ud ala Abi Musa khal'ahu na'alayhi inda iradati salah. Bahkan Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau melepaskan sendalnya ketika akan mengerjakan sholat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Abil Wadil Muqaddasi Anta, apakah engkau berada di lembah suci? Ya, sehingga engkau melepaskan sendalmu, maksudnya isyarat kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi Tuwa." Lepaskan sendalmu, engkau berada di lembah yang suci, lembah Tuwa. Maka Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan Abu Musa Al-Asy'ari ketika melepaskan sendalnya. Wa kana Abu Amr Asy-Syaibani yadhribun nas idza khala'u ni'alahum fi shalah. Dan Abu Amr Asy-Syaibani bahkan itu memukul orang-orang apabila mereka melepaskan sendal-sendal mereka ketika salat. Subhanallah. Dipukul. Ya. Abu Amr Asy-Syaibani memukul orang, suruh salat pakai sendal. Naam. Dan bahkan Ar-Rabi' bin Khathyam mengingkari orang yang melepaskan sendalnya, dan bahkan beliau menganggap itu dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Walhasil ma'asyir alaikum rahimahumullah, ini menjelaskan kepada kita bahwa para ulama salaf sangat memperhatikan syariat ini, bahwa mereka menghidupkan salat dengan mengenakan sendal. Namun para ulama menyebutkan dua syarat yang harus diperhatikan apabila seorang hendak menerapkan dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melihat kebersihannya. Ya, jangan kemudian seorang masa bodoh masuk ke dalam masjid tanpa memperhatikan kebersihan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan disebutkan dalam hadis yang akan beliau terangkan, bahwa apabila seorang hendak masuk ke dalam masjid, dia falyaqlib alaihi. Dia melihat dulu kedua sendalnya, bagian bawah dari kedua sendalnya. Apabila dia melihat ada kotoran, maka hendaknya falyamsahu bil ard. Dia menggosoknya di atas permukaan bumi, kemudian yusalli fihima. Lalu dia mengerjakan salat dengan kedua sendal tersebut. Kemudian syarat yang kedua, tidak menimbulkan kemudaratan kepada kaum muslimin. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, walakin akthar an-nas la yubali wa la yatahaffaz min 'alayhi. Mayoritas manusia tidak peduli, tidak memperhatikan sendalnya. Bal yadkhulul masjid wa la yubali. Dia masuk masjid dan dia tidak peduli dengan sendalnya. Fa idza sumiha li ha'ula bidukhul fil masjid bi 'alihim tajamma'atil qadhurat wal adha fil furush. Apabila diizinkan orang-orang yang seperti ini masuk ke dalam masjid dengan mengenakan sendal-sendal mereka, maka akan berkumpul di dalam masjid itu kotoran-kotoran, ya, di atas karpet-karpet. Wa tamna'u ba'dha an-nas min as-salati fil masjid min ajli hadha. Dan ini dapat mencegah sebagian kaum muslimin untuk salat di masjid. Mereka akan melihat, wah itu masjid fulan jorok, kotor, ya. Kenapa itu? Orang-orang masuk enggak memperhatikan sendalnya. Ya, masuk lalu membawa kotoran. Sehingga menyebabkan sebagian kaum muslimin enggan salat. Akhirnya mencegah kebaikan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menimbulkan kemudaratan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, sampai di sini ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.